السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada masalah sihir dari kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith dengan syarahnya dari Syekh Rabi Hafizahullah, sampai pada aqsamus sihir, macam-macam sihir. قال الشارح قال الشيخ ربيع حفظه الله ورعاه ويقول علماء السنة فرع علماء السنة بركاته إن السحر ينقسم إلى ما هو حقيقة وإلى ما هو تخيل. علماء أهل السنة بركاته bahwa sihir terbagi menjadi dua. Ada jenis sihir yang dijuluki dengan haqiqah, ada pula sihir dalam bentuk takhyil, khayalan. Wa huwa sihrun wa in kana takhyilan, walaupun sifatnya hanya khayalan, tapi itu pun termasuk jenis sihir. Dan sudah kita bahas makna sihir secara lughah adalah sesuatu yang tersamar sebab akibatnya. Karena tersamar sebab akibatnya, maka seseorang mengira bahwa itu adalah sesuatu yang khariqun lil 'adah, luar biasa, keluar dari kebiasaan. Hanya saja ternyata sihir ada dua. Ada yang memang perubahan tersebut terjadi, benar-benar terjadi. Tetapi ada yang hanya menipu dengan tipuan-tipuan mata atau khayalan-khayalan. Maka yang disihir biasanya penontonnya. Adapun yang terjadi di hadapannya tidak luar biasa. Tetapi karena penontonnya disihir mata-mata mereka, akhirnya mereka melihat sesuatu yang tidak terjadi, seakan-akan terjadi. Ikhwani fillah na'azakumullah. Tetapi kedua-duanya sihir. Apakah yang benar-benar hakikah ataupun yang berupa khayalan, kedua-duanya sihir dan kedua-duanya haram. Jenis sihir yang takhyil sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang saharat Fir'aun, tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Disebutkan di sana dalam ayatnya, fa'ida hibaluhum wa'asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dan ketika tali temali mereka, tongkat-tongkat mereka dikhayalkan kepadanya karena sihir mereka, dihayalkan kepada Musa alaihi salam dari sihir mereka, ka'annaha atau annaha tas'a, seakan-akan bergerak. Yuhayyal ilaihi. Bahkan di ayat lain disebutkan saharu ayunan nas, mereka menyihir mata-mata manusia. Maka sihir mereka sesungguhnya mengaruhi mata-mata mereka. Maka mata yang terpengaruh melihat sesuatu yang tidak terjadi seakan-akan terjadi, yang tidak bergerak seakan-akan bergerak. Fahadha sihir naw'un minas sihri, itu sejenis sihir. Jama'u kaidahum thumma atau, mereka mengumpulkan tipu dayanya kemudian mereka datang. Apa itu yang dimaksud? Ya'ni mala'u wadiyan minal haybali wal 'isi, mereka penuhi lembah itu dengan tali temali dan tongkat-tongkat. Wa wada'u fiha maddatan za'baq, dan mereka meletakkan di sana zat yang disebutkan di sini za'baq, yang kalau dia diberi zat tersebut seakan-akan dia bergerak. Entah apa bentuknya, wallahu taala a'lam. Apakah warna yang menyilaukan atau apa yang menyebabkan dia seperti bergerak. Ada disebut jama'u kaidahum, mereka kumpulkan tipu daya. Artinya menipu mereka. Mengumpulkan tali temali dengan tongkat-tongkat di lembah dan kemudian dibeli zat-zat tertentu yang kemudian seakan-akan bergerak. Qala fa arhabatun nas, membikin takut manusia. Wa khayyala linnas, dikhayalkan pada manusia. Annaha hayat wa afa'i, dikhayalkan seakan-akan benda-benda tadi adalah ular-ular. Afa'i, hayat, ini maknanya sama, ular. Hatta Musa khuyyila ilaihi, bahkan Musa sekalipun terhayalkan kalau itu adalah ular. Fi nafsihi, pada dirinya. Annaha tas'a, terhayalkan kalau benda-benda itu bergerak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepadanya, la takhaf, jangan takut. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa 'asiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Kata Allah, ketika Musa berkata, bahkan kalian silakan lemparkan lebih dulu. Fa'idha hibaluhum, maka tiba-tiba tali temali mereka, wa'isiyuhum, tongkat-tongkat mereka, yukhayyalu ilaihi, tiba-tiba dikhayalkan kepadanya, kepada beliau Nabi Musa alaihis salam, min sihrihim, dari sihirnya mereka, annaha tas'a, dikhayalkan seakan-akan bergerak. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, maka Musa merasakan takut dalam hatinya, manusiawi. bukan satu kejelekan bagi Nabi Musa alaihi salam. Itu sifat manusiawi yang wajar. Melihat ular takut. Maka kami katakan, kata Allah, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Jangan takut. Engkau yang lebih mulia dari dia. "Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir." Lemparlah apa yang ada di tangan kananmu, maka dia akan memakan semua yang mereka buat. "Innama sana'u kaidu sahir." Sesungguhnya yang mereka bikin hanya sihir. "Wala yuflihu sahiru haitsu ata." Dan sahir tidak akan falah selama-lamanya dari manapun mereka datang. "Fa ulqiyas saharatu sujada qalu amanna bi rabbi harun wa musa." Maka tukang-tukang sihir tersebut tersungkur sujud. Mereka berkata, "Kami beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa." Mengapa tiba-tiba tukang-tukang sihir itu yang percaya dan beriman pada Musa dan Harun? Karena mereka tahu yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu benar-benar berubah menjadi ular yang hakiki, yang benar-benar ular. Yang kedua, bisa memakan semua yang ada di lembah itu, dari tali temali mereka dan tongkat-tongkat mereka. Sehingga mereka sadar betul bahwa yang terjadi pada tongkat Musa bukan sihir, tetapi mukjizat. Bukan sihir, tetapi benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun beriman dan berkata, "Amanna bi Rabbi Harun wa Musa." Maka Fir'aun marah kepada tukang-tukang sihirnya. "Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa." Kata Fir'aun, "Apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku mengizinkan kalian? Sungguh dia adalah pembesar kalian yang mengajarkan kalian sihir. Jangan-jangan dia adalah guru kalian yang mengajarkan kepada kalian sihir." Kemudian Fir'aun mengancam, "Fala uqatti'anna aydiyakum," sungguh akan aku potong tangan-tangan kalian, "wa arjulakum," dan kaki-kaki kalian, "min khilafin," dengan bersilangan, "wala usallibannakum fi judu'in nakhli," dan kami akan salib kalian di pokok-pokok pohon kurma. Niscaya kalian akan tahu siapa yang paling keras siksaannya. Ini ancaman mengerikan. Dipotong tangannya dan kakinya secara bersilangan. Kalau tangannya tangan kanan, kakinya kaki kiri. Kalau tangannya dipotong tangan kiri, maka kakinya dipotong kaki kanan. Dan kemudian dipaku di pokok pohon korma, dibiarkan. Tidak mati, tidak hidup. Tersiksa sampai mati pelan-pelan. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, siksaan Fir'aun. Tetapi ancaman itu, barakallahu fikum, tidak membuat ragu, tidak membuat takut tukang-tukang sihir yang sudah masuk Islam, yang sudah beriman. Maka mereka berkata, "Qalu lan nu'tiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma antaqad innama taqdi hadhihi alhayatad dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana 'alayhi min as-sihr." Mereka berkata, tukang-tukang sihir yang sudah masuk Islam itu, "Lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana min al-bayyinat." Kami tidak akan memilih engkau dengan sesuatu yang telah datang kepada kami dari keterangan-keterangan yang jelas. Dan sesuatu yang sudah masuk kepada fitrah kami. Faqdi ma anta qad, silakan putuskan apa yang mau kau putuskan. Silakan putuskan hukuman yang kau mau putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, sesungguhnya engkau hanya memutuskan keputusan dunia. Setelah itu di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan keputusan-keputusannya. Maka kami beriman kepada Rabb kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan mengampuni pula apa yang kau paksa kami untuk melakukannya. Wa ma akrahtana 'alaihi minas sihir, dan apa yang kau paksakan kepada kami dari sihir, mudah-mudahan Allah akan mengampuni aku dosa-dosaku atau dosa-dosa kami karena dosa kami dan karena apa yang kau paksakan terhadap kami dari sihir. Ikhwani fid din a'azakumullah, undur fi awwalil amr kana fihim 'inad. Lihatlah, tukang-tukang sihir ini tadinya di awal perkara punya penentangan yang keras. Khawafahum Musa ma khafu, Musa menakut-nakuti mereka dengan Allah, mereka tidak takut. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadiman fayushitakum bi'adab. Kata Musa kepada mereka sebelumnya di awal perkara, celaka kalian, jangan mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Allah akan murka pada kalian dan niscaya Allah akan menimpakan kalian azab. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh pasti akan rugi orang yang mengada-adakan kedustaan. Fatanaza'u amrahum bainahum wa sarun najwa, mereka berselisih sesama mereka dan mereka merahasiakan ucapan-ucapan. Ternyata mereka berkata, qalu in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul mutla. Kata tukang-tukang sihir tadi, ini dua orang tukang sihir ini akan mengusir kalian dari sini, dari bumi kalian dengan sihir mereka. Dan niscaya akan sirna, akan kalah dengan cara kalian yang hebat. Fa ajma'u kaidakum thumma tu saffa, kumpulkan tipu daya kalian dan datanglah berbaris-baris. Wa qad aflaha al-yawma ista'ala, dan sungguh akan menang orang yang tinggi hari ini. Ini apa? Inad dari tukang-tukang sihir awalnya. Tapi mengapa tiba-tiba jadi beriman? Mengapa tiba-tiba mereka berkata dengan kalimat amanna bi rabbi Harun wa Musa? Mengapa? Kok tiba-tiba? Padahal tadinya menentang keras. Karena melihat satu keajaiban mukjizat yang Allah berikan. Ikhwani fid din a'azakumullah. Yang mereka tahu bahwa itu bukan sihir. Nabi Musa tidak belajar sihir. Demikian pula Nabi Sulaiman tidak belajar sihir. Demikian pula para anbiya tidak belajar sihir. Maka siapa yang berdusta mengatakan bahwa aku memiliki ilmu Nabi Sulaiman atau cincin Nabi Sulaiman atau tongkat Nabi Sulaiman atau ininya Nabi Sulaiman, itunya Nabi Sulaiman, mantranya Nabi Sulaiman, fahaulai kadzabun, maka mereka itu para pendusta. Para pendusta. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para anbiya diberi oleh Allah mu'jizah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sihir. Qala, dikatakan oleh Syekh hafizahullah taala wa ra'ah, sami'ul mau'izah waz zajr wal kalam ma balu. Mereka dengar nasihat dari Musa, teguran, ucapan, mereka tidak peduli. mereka tidak peduli. La yubali. Lakin lamma ra'au ayatillahil bahirah. Tapi ketika melihat ayat-ayat Allah yang menakjubkan. Wadin minal hibali wal 'isy. Lembah yang penuh dengan tongkat-tongkat dan tali temali tukang sihir. Hawwalallah. Tiba-tiba Allah rubah. Asa Musa, tongkatnya Musa menjadi tsu'ban, menjadi ular. Rahib yang menakutkan. Wa syara'at tabtali' ma fil wadi. Dan segera menelan. Tabtali' artinya menelan. Semua yang ada di lembah. Dari tongkat-tongkat dan tali temali mereka. Maka saat itulah tukang-tukang sihir betul-betul terkejut. Dan berkata, amanna birabbi Haruna wa Musa. Alimu anna hadzal amal al-'adzim laisa fi taqatil bashar. Mereka tahu bahwa yang terjadi pada tongkatnya Musa itu bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan jin. Wa laisa bisihr, dan bukan sihir. Wa anna hadza laisa illa min 'indillah. Mereka yakin bahwa yang terjadi itu tidak lain kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabadaru bil iman, maka mereka pun segera beriman. Wabadaru bit taubah, segera bertaubat. Warujuu ilallah, dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Kanu saharatan min afjari khalqillah. Tadinya mereka itu tukang-tukang sihir yang merupakan sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walamma ra'aw hadhihi al-ayah, tetapi ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah ini, tabu, mereka bertaubat. Wa anabu, dan mereka kembali ila Allah tabaraka wa taala. Maka kalian kaum muslimin, tubu ila Allah ayyuhan nas, fa inna katsiran minan nasi yu'anidun. Yakunun 'ala al-batil wa 'ala ad-dalal fayastakbirun wa la yarji'un ila al-haq. Bertaubatlah wahai manusia, karena sungguhnya kalian banyak penentangan kepada Allah. Kalian banyak terus-menerus di atas kebatilan, di atas kesesatan, dan mereka dalam keadaan yastakbirun, dalam keadaan sombong. Wala yarji'un, dan tidak mau kembali. Dinasehati, diingatkan, ditegur, diperingatkan, tidak mau kembali. Ikhwani fillah a'azzakumullah, apakah menunggu tongkatnya Musa menjadi ular? Apakah mau menunggu datangnya Nabi Musa dengan tangan yang bercahaya? Ikhwani fillah a'azzakumullah, kata Syekh Rabi hafizahullahu taala selanjutnya, bahwasanya ayat-ayat yang ada dalam Quran itu sudah merupakan mukjizah a'zam wa a'zam min 'asa Musa. Al-Quran ini mukjizat yang meyakinkan, yang lebih besar dari tongkatnya Musa alaihi salam. Qala hafizahullah, wala aqwa min hujajil Qur'an. Sesuatu yang dilihat oleh tukang-tukang sihir tidak lebih kuat, tidak lebih hebat dari hujajil Qur'anil Karim. Tidak lebih hebat, tidak lebih tinggi dari hujjah-hujjah Al-Qur'an. Ayatullahi baina aidina. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha hebat ada di tangan kita, yaitu Al-Quran. Ucapan yang hak, ucapan yang pasti, ucapan yang tidak ada keraguan padanya. Wallahi aqwa min 'asa Musa. Demi Allah, hujjah-hujjah Al-Quran lebih kuat daripada tongkatnya Musa alaihi salam. Allati btala'at tilkal hibal wal 'isy. Lebih kuat dari tongkat Musa yang menjadi ular, yang bisa menelan semua tongkat-tongkat dan semua tali temali tukang-tukang sihir itu. Walihada tahaddallahu bihil jinn wal ins. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menantang manusia dan jin. Silakan, kalau kalian bisa membuat satu ayat seperti Al-Quran. Ikhwani fidina azakumullah. Karena apa? Karena ini benar-benar mu'jizah. Al-Quran ini benar-benar i'jaz. Maknanya i'jaz adalah menjadikan orang tidak mampu untuk menandingi. Itu i'jaz namanya. Wa'jazul Quran qawiyah jiddan. Sampai hari ini belum ada satu orang pun yang bisa menandingi Al-Quran. Enggak bisa yang menulis seperti Al-Quran, bahkan satu ayat pun, satu surat pun enggak bisa mereka. Walaupun ijtama'ul jin wal ins, walaupun berkumpul jin dan manusia. Sudah diupayakan oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Bukan dikagumi, ditertawakan. Ditertawakan. Kalimat-kalimatnya menggelikan. Ikhwani fiddin, a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata yang hebat Al-Quran, bahasa yang tinggi, tapi bukan syair, bukan syair-syair. Bahasanya yang tinggi tetapi memiliki makna yang tinggi pula. Tidak seperti syair-syair yang kata-katanya indah ternyata isinya kosong. Kadang-kadang isinya khayal, kadang-kadang isinya dalal, kadang-kadang isinya perkara-perkara yang sama sekali tidak masuk akal. Khayal. Ikhwani fiddin, a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak pernah kadaluarsa. Kata-kata yang kelihatannya unik. Tidak saya bilang hebat, karena tidak hebat sama sekali. Unik. Seperti ucapan tukang sihir. Ra'aital humama kharajat min ardi tahimah. Wahdat kulu jatim dumduma atau jumjuma. Kalimat ada maknanya dan maknanya terjadi setelah itu. Apakah seperti Quran? Tidak, karena kadaluarsa. Selesai dengan zamannya. Habis itu banyak berita-berita baru lagi. Karena biasa tukang sihir memberitakan berita-berita yang dia dapat dari mencuri berita-berita dari malaikat. Jin menyampaikan kepadanya, ditambah dengan kedustaan-kedustaan, disampaikan dengan kata-kata yang disebut dengan sijil. Sijil. Sin, jim, dan ain. Sijil kuhan. Sijilnya tukang-tukang seher. Juga bukan. Al-Quran tidak seperti sijil kuhan sama sekali. Beda. Mau dikatakan berakhir dengan huruf yang sama, tidak juga. Tapi tidak kalah hebat. Tidak kalah bagusnya, indahnya dengan syair yang terakhirnya nun-nun semua. Sampai akhir kalimat. Sampai akhir baitnya. Al-Quran tidak demikian. Sejak juga begitu. Di akhir dengan kata-kata yang sama atau dengan huruf yang sama. Al-Quran tidak. Al-Quran bukan syair. Bukan pula sejak Al-Quran. Benar-benar kalimat-kalimat yang sangat indah. Bermakna sangat tinggi. Tidak terpengaruh dengan zaman. Dan selalu dalam keadaan benar-benar tepat di zamannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, dan masih banyak lagi kehebatan-kehebatan Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sesungguhnya kita ini sudah melihat. Atau bisa melihat. Siapa yang mau. Mu'jizah yang sangat besar. Dari mu'jizah Nabi Muhammad SAW. Yaitu Al-Quran. Yang tidak berkurang. Tidak bertambah. Tidak berubah satu huruf pun. Kita lihat kitab-kitab mereka. Tidak ada yang utuh. Semuanya berubah, berganti, bertambah. Bahkan sebagiannya sudah tidak bisa dipaham. Kata-katanya sudah tidak bisa dipaham. Beberapa agama-agama yang dibikin oleh manusia. Beberapa agama-agama syirik. Mereka punya kitab. Tidak bisa dipahami. Karena bahasanya sudah sirna. Bahasanya sudah punah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya Al-Arabiyyah enggak akan sirna, enggak akan punah sampai hari ini dan sampai masa yang akan datang. Inna nahnu nazzalna dzikra Wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan zikra ini dan kami yang akan menjaganya. Bukankah ini mukjizah? Bukankah ini suatu yang menakjubkan? Afala taqilun? Afala tatafakkarun? Mau tunggu mukjizat apa lagi untuk yakin? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tukang-tukang sihir adalah afjarun nas, sejelek-jelek manusia. Tiba-tiba berubah beriman ketika tahu bahwa yang terjadi ini jelas bukan sihir. Maka mereka tahu bahwa itu dari Allah. Sedangkan kita melihat sekian banyak bukti-bukti Al-Quran bahwa itu benar-benar dari Allah. Tidak mungkin dari manusia. Mengapa tidak cepat bertaubat dan meninggalkan segala macam dosa-dosa. Dan mengakui kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah SAW, kebenaran hadis-hadis yang sahih, kebenaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala fatarahu, kamu lihat mereka yaqra'ul Qur'an miskin wa yu'attil sifatillah al'azim. Kamu lihat orang-orang itu membaca Al-Qur'an tetapi menolak sifat-sifat Allah yang ada dalam Qur'an yang dibacanya. Miskin, kasihan mereka. Wa indahu bid'un wa dalalatun, mereka memiliki kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan, mereka memiliki khurafat wa syirkiyat, mempercayai khurafat-khurafat, mempercayai kesyirikan-kesyirikan, wa rafdun wa balaya, memiliki penolakan-penolakan, bencana-bencana. Wa la yastafid ma'al asaf min qawari'il Qur'an, dia tidak mengambil faedah sama sekali. Ma'al asaf, sungguh sangat disayangkan. Tidak bisa mengambil faedah dari teguran-teguran keras Al-Qur'an. Qawari', bukan keras nadanya atau suaranya. Bukan pula keras marahnya. Saya belum mendapatkan terjemahan yang pas. Qara'a adalah yukri'il qulub. Yukri'il qulub, membuat hati kalian itu terketuk, goncang. Itu ayat Al-Qur'an. Apakah mereka tidak mendapatkan faedah dengan qawari'ul Qur'an? Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Allah sebutkan al-qari'ah, yang yukri'ul qulub. Tahukah kalian apa itu yang yukri'ul qulub? Yang membuat goncang hati. Wa ma adraka mal-qari'ah. Kamu tahu apa itu qari'ah? Disebutkan sifat-sifatnya hari kiamat. Yukri'. Betapa dahsyatnya hari kiamat. Disebut yukri'. Quran juga yukri'. Yukri'ul qulub. Seharusnya. Semestinya. Tetapi sayang disayang mereka membaca tapi tidak memahami. Sayang sekali mereka membaca tapi tidak mau mengerti. Sayang sekali mereka membaca tapi tidak sama sekali mengambil faedah dari dalamnya. La qawari'ihi wa la zawajirihi. Wa zajr adalah teguran keras. Wa la ya'tabir bi'ijazih. Dan tidak mengambil pelajaran dengan i'jaznya. Ini i'jaz yang sudah kita sebutkan tadi. I'jaz itu sesuatu yang mengagungkan yang tidak bisa dibantah. Sesuatu yang membuat kita ajiz. Lemah, kalah, dan gak bisa apa-apa lagi. Gak bisa menjawab apapun. Itu namanya i'jaz. Al-Quran penuh dengan i'jaz. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Siapa yang mempelajarinya akan tahu bahwa setiap ayat, setiap surat memiliki i'jaz. Membuat orang yang membacanya menyatakan ini pasti dari Allah. Tidak mungkin kata-kata sehebat ini, seindah ini, dan tidak mungkin betul-betul yu'jizil qari', membuat orang yang membaca terkagum-kagum, kecuali Al-Quran ini dari Allah SWT. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna fi taubatis saharah hadihi wallahi la'ibratun azimah. Sungguh, Allahu Akbar, taubatnya tukang-tukang sihir tadi, demi Allah, memiliki ibrah, memiliki pelajaran yang sangat agung. tukang sihir yang paling jahat tiba-tiba berbalik menjadi yang paling baik. Dan jangan dikira ucapan di lisan saja. Jelas dari hatinya. Apa buktinya? Mereka siap mati ketika itu juga. Diancam, "Law khatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judu'in naqli." Mereka berkata, "Aku tidak peduli. La nu'tiraka. Ala ma ja'ana min al-bayyinat." Kami enggak akan lebih memilih kamu daripada apa yang datang kepada kami dari keterangan yang jelas. Enggak mungkin. Kami lebih memilih ucapanmu, pendapatmu daripada bayyinat, perkara yang sangat jelas. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Padahal yang dibaca oleh kaum muslimin Al-Quran, abyan. Bayyin, lebih bayyin. Berapa kali disebutkan Al-Quran tentang ayat-ayat ini sebagai bayyinat? Berkali-kali. Bayyinat, bayyinat, bayyinat. Faba'dama kanu yaqulun. Yang tadinya mereka berkata, Rabbuna Fir'aun. Rabb kami adalah Fir'aun. Saru tiba-tiba berubah. Mengatakan Rabbuna, Rabbu Haruna wa Musa. Rabbuna Allah. Ba'dama ra'au ayatillahil bahirah. Setelah melihat ayat Allah yang menakjubkan. Yaqulun, mereka berkata, Rabbuna Allah. Faqalu inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa. Kami beriman kepada Rabb kami agar Dia mengampuni dosa-dosa kami dan juga apa yang kau paksakan pada kami dari sihir, dan Allah lebih baik dan lebih kekal. Ma'a anna fir'auna haddadahum. Padahal Fir'aun mengancam mereka dan berkata kepada mereka, "Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa." Qissatuhum 'ajibah wallah. Kisahnya sungguh sangat mengagumkan. Ikhwani fid din, a'azakum Allah. Ikhtilaful ulama fi hukm as-sahir. Para ulama berselisih tentang hukum sihir atau tukang sihirnya sekarang. Sihirnya sudah jelas. Haram dan syirik, kufur. Tukang sihirnya bagaimana? Apa hukumnya? Yuqarrir madhhab Syafi'i. Al-muallif, musannif, wa huwa al-imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, berpegang dengan madhab Syafi'i. Karena memang beliau Syafi'ul madhab. Dan para ulama ahlu sunnah dikatakan syafi'ul madhab atau hanabilul madhab atau yang sejenisnya. Itu maknanya adalah di awal pendidikannya. Ketika mereka menghafal mutun, mutun syafi'iyah. Tapi jelas ketika mereka sudah mujtahid, memiliki ilmu yang cukup, maka mereka berijtihad dan mereka tidak taklid kepada madhab tertentu. Mereka semua madhabnya adalah as-sunnah. Tetapi dikenal, beliau adalah salah satu dari tokoh-tokoh madhab Syafi'i. Maka beliau memilih madhab Syafi'i. Apa itu? Melihat. Kalau memakai cara-cara yang mengandung kekafiran, maka kafir. Kalau memakai cara-cara yang tidak mengandung kekafiran, maka tidak kafir. Sedangkan yang lain, faminhum menyukafiroh. Di antara yang ulama yang lain, ada yang mengkafirkan tukang sihir. Bal yukafiruhu bimujarradit ta'allum wa ta'lim. Bahkan dianggap kafir hanya karena mengajarkan sihir atau belajar sihir. Belajar sihir atau mengajarkan sihir. Dengan ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang sudah dibacakan kemarin. Fayata'allamuna in huwa ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Sampai Allah katakan bahwa mereka mempelajari atau mengajarkan, yu'allimunan nasa sihra, mereka mengajarkan sihir dan dikatakan kafir. Wa ma kafara Sulaiman. Walakinna syayatin kafaru. Sulaiman tidak kafir. Tapi setan-setan itu yang kafir. Mengapa? Yu'allimunan nasa sihra. Karena mengajarkan sihir. Syayatin kafaru. Setan itu kafir. Karena mengajarkan sihir. Maka belajar sihir mengajarkan sihir kafir. Wa bayyana anna Rasulullah SAW annahu lam yata'ata sihir innama hadha iftira' alaih. Dan bahwasanya Allah mengkhabarkan Rasulullah Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Wa ma kafara Sulaiman. Wa innama hadha iftira'un alaih. Itu hanya kedustaan yang diada-adakan. Wa bayyana anna sihra kufrun. Dan diterangkan bahwa sihir adalah kekafiran. Maka Allah katakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Limadha yu'allimuna an-nasa sihra? Karena mengajarkan sihir. Wa hadha nassun 'ala anna sihra kufur. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ikhwani fid din a'azakumullah. Hanya saja pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah lebih mencocoki kalau makna sihir luas. Kalau makna sihir seperti yang disebutkan oleh syekh. Ada sihir takhyili, ada sihir hakiki. Maka perkara-perkara yang sesungguhnya permainan-permainan saja, tapi menipu manusia, itu juga bisa disebut sihir. Maka pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini benar. Sebab ada sihir yang jenis ini yang berarti tidak memakai kekufuran. Hanya memakai kedustaan. Hilang. Muncul kembali. Padahal kecepatan tangan saja. Tapi dia tidak berbuat sesuatu yang syirik. Maka ini barakallahu fikum yang dikatakan lihat apa bentuknya. Kalau mengandung kekufuran kafir. Kalau tidak mengandung kekufuran tidak kafir. Hanya saja barakallahu fikum sekian banyak sihir-sihir yang memakai kesyirikan-kesyirikan. Mereka tutupi dengan tipu daya seakan-akan tidak ada di sana kesyirikan. Enggak ada kesyirikan kok, cuma baca kalimat Allahu Akbar sekian kali, Subhanallah sekian kali, Bismillah sekian kali, dan Allah ini sekian kali. Bas, 700 kali, 1000 kali, 900 kali, selesai. Padahal ada diselipkan di sana meminta kepada selain Allah Taala, disembunyikan. Ini khodirin a'azakumullah yang sering terjadi. Kalaupun tidak disembunyikan dengan cara seperti itu, mereka isi dengan cara lain. Kamu konsentrasi, lupakan segala sesuatu, kosongkan pikiranmu. Kemudian diisi kekuatan. Ternyata bukan diisi kekuatan. Diisi jin. Ini juga sama. Isti'anah bil jin adalah kufur. Sehingga hati-hati. Hati-hati dengan yang namanya seher. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini semuanya haram. Yang paling mengerikannya bisa sampai kepada kesyirikan-kesyirikan. Bahkan yang paling benar-benar seher itu yang justru kekafiran. Ya'alimun an-nasa sihra dikatakan oleh Allah kafaru. والله تعالى أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته